wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota ataupun yang mewakili, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, sahabat saya Al-Mukarram Kiai Haji Lukman Syarif MA, hadirin hadirat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 5 hari bekerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka di hari libur kita maunya membalaskan sakit hati tidur pagi. Lalu menurut keinginan kita, saya mau bangun pukul 8, pukul 9. Keinginan kita begitu. Tapi Allah mengatakan engkau mesti bangun subuh. Maka yang kita ikut ingin kita atau ingin Allah? Ketika kita mengalahkan keinginan kita, yang kita turutkan keinginan Allah, itulah yang disebut dengan Islam. Istislam, berserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita maunya makan, tapi Allah mengatakan jangan kau makan, haram kau makan, maka saat itu ada 2 keinginan. Keinginan kita, keinginan Allah. Kita kalahkan keinginan kita, kita ikutkan kehendak Allah, maka saat itu kita sedang melakukan Islam. Istislam, orangnya bernama Muslim, berserah diri kepada Allah, mengalahkan keinginan nafsu, mengalahkan keinginan. Pergi kita ke pasar, di tepi jalan nampak perempuan cantik. Nah, ini yang berat nih. Kalau makan tadi bisa lah. Keinginan kita memandang, tapi Allah mengatakan Rabbul Basar, tundukkan pandangan. Yang kita turutkan keinginan kita atau kehendak Allah? Tak sekuat tadi suara. Maka ada sebagian orang memainkan ayat Allah untuk memperturutkan kehendak dia. Ini yang paling jahat. Maka ketika nampaknya dia tengok terus. Ketika ditanya orang, kenapa kau tengok? Itu kan ciptaan Allah. Harus ditengok. Harus dipandang. Keluar pula pujian dari mulutnya. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Yuharrifunal kalima amma wadihi. Menggunakan kalimat tidak pada tempatnya. Na'udzubillah. Kalau sekedar memperturutkan hawa nafsu, mengalahkan kehendak Allah, satu dia salah. Tapi dia sudah melakukan 2 kesalahan. Apa dia? Dia pakaikan dalil-dalil firman Allah untuk memperturutkan hawa nafsu. Maka pokok pangkal induk dari segalanya adalah ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa'amman khafa maqama rabbihi. Siapa yang takut kepada Allah, buah daripada takut kepada Allah itu adalah wanahan nafsa anil hawa, melawan hawa nafsu. Memangnya Ustaz Somad itu tak ada hawa nafsunya? Ada. Selama hayat dikandung badan, selama nafsu badan masih ada hidup, jantung berdetak, darah mengalir, maka di situ hawa nafsu, disitulah setan masuk. Setan menggoda ketika manusia bernafsu. Makanya siapa yang tak mau digoda setan, hilangkanlah hawa nafsu. Kapan itu? Ketika mati. Makanya tak ada mayat minta sarapan lontong sayur. Dan tak ada hawa nafsu dia. La'uwiyannakum, aku akan goda mereka. Madaman arwahukum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam di dalam jasad mereka. Kita disuruh menghormati orang tua, tapi hawa nafsu mengatakan ini orang tua harus cepat mati biar supaya hartanya cepat kita warisi. Maka banyak anak-anak dia kalahkan kehendak Allah, dia turutkan hawa nafsunya, dibunuhnya orang tuanya itu sebelum sampai masanya. Memang tidak dia bunuh dengan pisau, tapi kata-kata kasarnya, sumpah serapahnya, dibuatnya perbuatan yang tak diridai orang tua, balik dia dalam keadaan mabuk, kumat darah tinggi, maknya mati deh. Mati mak kau, alhamdulillah cepat keluar setan. Memperturutkan. Maka agama Islam ini Allah memberi namanya Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan agamamu. Wa asmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan, aku lengkapkan nikmat. Nikmat umur, sudah. Nikmat nyawa, sudah. Nikmat harta, sudah. Ada nikmat yang paling benar, paling lengkap, paling hak, apa dia? Wa raditu lakumul Islam, aku kasih kalian agama Islam. Makanya Allah marah ketika Ibrahim alaihi salam, Allah Ta'ala murka ketika Ibrahim dikatakan Yahudi. Yang satu mengatakan Ibrahim Nasrani. Allah bantah dalam Al-Quran, makana Ibrahim Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan, tapi Ibrahim itu hanif, al-mailu ilal haq, condong kepada kebenaran, musliman. Nah, ini sifat Ibrahim, musliman, berserah diri kepada kehendak Allah. Kalah kehendak dia. Kehendak dia menggendong anak buah hati belayan jiwa. Kehendak dia anak ini besar bersama dia, tapi Allah berkata sembelih. Maka saat itu yang diikut Ibrahim dirinya atau kehendak Allah? Diikutnya kehendak Allah. Maka akhirnya watallahu lil jabin, dibawanya anak ke tempat penyembelihan, tepatnya di samping jabal, di samping jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah, tepat di tepi tembok kerajaan, nampak di situ satu tiang berwarna putih, tempat Ibrahim membawa anaknya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Hajar dengan keperempuanannya, dengan jiwanya, tak ingin berbagi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim suamiku, dia milik aku. Tapi Allah berkata, kalau kau ingin mendapatkan ridhaku wahai Hajar, wahai Sarah, istri Ibrahim alaihi salam yang sudah diponis mandul tak punya anak, maka dia mesti berbagi. Sebetulnya Ibrahim tak mau menikah lagi, tapi Allah menguji. Ini bapak-bapak banyak yang setuju dengan pengajian. Ibu-ibu di luar pula gelisah. Kata dia, kok begini kaji, elok awak balik. Saya tidak mau mengajak bertakbir, karena kalau ini saya tak puas, disupai kuat balik takbir. Nah, pada saat itu apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Makanya tadi kita tak hanya menyebut Ibrahim, tapi keluarga Ibrahim. Kama barak ta'ala Ibrahim wa'ala Ali Ibrahim. Sarah bisa mengalahkan ego dirinya, akhirnya dia berbagi dengan Hajar, dan kedua-duanya itu perempuan yang solehah. Lahirlah dari rahim Hajar laki-laki bernama Ismail, lahirlah dari rahim Sarah laki-laki bernama Ishak, dan dari kedua orang ini lahirlah para nabi-nabi. Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf, turunan ke bawah ini nabi-nabi. Lalu kemudian turun pula dari keturunan Ismail ini Ibrahim, Ismail turun ke bawah, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim, Ismail, Ishak, Sarah, Hajar adalah orang-orang yang mampu meredam keinginan dirinya, tunduk dan patuh kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harta saya, yang mencarinya saya, yang menitikkan peluh keringat air mata saya, maka saya mesti simpan. Tapi Allah mengatakan, keluarkan. Maka yang diperturutkan, simpan atau keluarkan? Keluarkan. Keluarkan. Hartamu keluarkan. Ah, maka mana kotak sumbangan? Keluarkan kotak. Mana kotak keluar? Ini sedang setuju nih. Jangan sampai berubah pikiran. Keluarkan. Itulah panitia tak menyiapkan. Tak membaca situasi. Tak membaca situasi. Keluarkan. Keluarkan 2,5%. Saya Pak Ustadz kalau ada yang mengajak ceramah, dimanapun saya hadir. Saya Pak Ustadz kalau ada yang ngajak iktikaf, insyaallah. Saya Pak Ustadz kalau ada yang mengajak pergi jalan-jalan, insyaallah. Tapi kalau sudah masalah sedekah ini memang hancur hati saya. Asal nampak kotak itu memang entahlah Pak Ustadz. Mana? Keluarkan kotak. Keluarkan. Ujian. Kita mau mengetes lulus tidak masyarakat Dumai menengok kotak ini. Hanya saja harap kotak ini dikawal oleh sahabat-sahabat FPI. Kalau udah agak-agak jauh ke dekat jalan, tarik balik. Maka orang-orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, dipeturutkannya kehendak Allah, pasti dia tak berkelahi. Mana contohnya? Ini subuh nih, ada yang berkelahi? Tak ada. Kalaupun tadi ada suara gemuruh geriak, itu sekedar ungkapan cinta saja. Orang yang cinta itu kan biasanya kehilangan kendali dia. Makanya di tengah jalan dia katakan, I love you full, kata dia. Itu sebenarnya ungkapan cinta yang meletup meledak dari balik dadanya, lalu tak terkontrol pada lidahnya, dan memang rasa tak bisa diungkapkan dengan kata. Setiap kata yang ingin mewakili rasa, maka kata selalu berdusta. Jawabannya bukan si, so sweet. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang Islam mengaku muslim masih memperturutkan kehendak dia, bukan kehendak Allah, belum muslim. Betul? Betul. Maka perturutkanlah kehendak Allah dalam setiap gerak dan langkah. Ketika bersatu kehendak Allah dengan kehendak engkau, di saat itulah engkau mendapatkan taufik. Apa pula toco? Inilah bahaya ceramah kalau pagi. Topik kata Pak Tocu, kata dia. Saya datang dari Jalan Sudirman. Ustadz Haji Lukman Sharif datang dari arah hotel tempat penginapan beliau. Di mana kita jumpa? Nanti kita berjumpanya di Jalan Nangka. Kalau saya peturutkan langkah saya, berakhir di tepi Sungai Sia. Kalau beliau turunkan langkah beliau, beliau bertahan di hotel. Maka saya mengalah, beliau pun mengalah. Berjumpa kami di satu titik pertemuan. Pertemuan antara langkah saya dengan langkah beliau, pertemuan itu disebut dengan taufik. Maka selalu kita mengatakan, semoga kita mendapatkan taufik dari Allah SWT. Seorang perempuan yang selalu minta kepada Allah, berilah aku taufik ya Allah. Dikirimkan Allah suami bersama. Siapa namanya? Pak Taufik. Taufik. Itu makanya nama itu penting. Siapa nama anak bapak? Taufik. Siapa nama menantu? Taufik. Supaya apa? Selalu mendapatkan taufik sejalan keinginan dia dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini berat. Kita maunya disanjung tinggi, Allah maunya kau rendahkan kepalamu, kau tempelkan keningmu ke lantai tempat tapak kaki. Mau mendongak sombong atau bersimpuh sujud? Sombong atau simpuh sujud? Simpuh sujud. Simpuh Saya sujud Pak Ustaz kalau sedang sholat, tapi asal habis sholat tengoklah. Berarti spirit sholat tak masuk ke otaknya, tak menyentuh kalbu sanwarinya. Simbol-simbol ibadah jangan hanya sebagai rutinitas, tapi betul-betul istislam, berserah diri kepada Allah. Apa nama agama kau? Islam. Apa arti Islam? Berserah diri kepada Allah. Kau sudah berserah diri? Iya. Kita berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada polisi diamankannya. Pak polisi, aku ini dikejar oleh massa, tolong amankan. Diselamatkan Pak polisi. Bagaimana kalau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijaganya. Makanya kita berserah diri kepada Allah, langkahkan kaki pagi mau berusaha. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena buru-buru mau berangkat, lupa pula membawa sorban. Lupa bawa sorban. Ah, lupa. Rupanya sampai ke Masjid Habibur Rahman, bukan sorban, langsung rompi. Langsung. Yang selama ini menuduh-nuduh saya anti NKRI. Hah. Orang besar apa lagi merah putih. Yang selama ini mengatakan, nih, tobat tweet, ada ajakan tweet bersama dipukul sekian, tweet bersama somat penista Nabi supaya naik ini rating sehingga menjadi trending topic somat penista Nabi, langsung dibantah oleh baju nih Ka'bah langsung. Mana mungkin penista Nabi cinta kepada Ka'bah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad mau dipitnah penista Nabi, sedangkan jurusan kuliahnya, tempat kuliahnya Darul Hadis, hadis dari Nabi, mengajarnya mata kuliahnya sampai sekarang hadis, lalu dipitnah penista Nabi, please deh. Kalau mau fitnah tuh yang masuk akal lah sih. Abdul Somad ikut casting jadi bintang Ayat-Ayat Cinta 3. Nah, itu baru. Itu baru fitnah. Apa ibu? Ini saya ngajari kepada yang mau memfitnah saya ajarkan. Janganlah fitnah, tak percaya orang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita ikutkan kehendak Allah, kita nafikan keinginan kita, pada saat itulah amal sudah menanti balasan. Khafa maqama rabbih, takut dia makam kedudukan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dilawannya hawa nafsunya. Apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dulu kau tahan nafsumu, dulu kau tahan matamu, dulu kau tahan seleramu, maka hari ini aku balas karena kau dulu menahan, inilah balasan. Apa balasannya? Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Ustaz Somad, iya. Perempuan-perempuan yang di surga itu nanti cantik-cantik. Iyalah. Macam mana cantiknya Pak Ustaz? Kalau diminumnya kopi nampak mengalir. Takut lagi tak? Macam akuarium lehernya berarti. Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Saya maunya berkelahi Pak Ustaz. Dia sudah menyakitkan hati saya marah sama dia. Tapi Allah mengatakan maafkan dia. Pilih marah apa maaf? Kalau kau pilih marah, berarti kau turutkan hawa nafsu dari ujung api neraka menyala merah. Tapi kalau kau berikan maaf, Allah yang menyuruh fa'fu wasfa'u faman 'afa wa aslaha, siapa yang mau maafkan dan berdamai fa'ajruhu 'alallah, maka kesampingkan keinginan, ikutkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti ada keinginan kita? Mengapa mesti ada hawa nafsu? Mengapa mesti ada setan? Mengapa mesti ada iblis? Ini ujian. Mengapa mesti ada ujian? Kalau tidak ada ujian, tak ada naik kelas. Kalau tak ada ujian munakasah skripsi, tak ada S1. Kalau tidak ada ujian tesis, tak ada S2. Kalau tak ada ujian disertasi, tak ada S3. Makin tinggi hawa nafsunya, makin tinggi cobaannya, makin tinggi pula derajat yang diberikan Allah. Insya Allah, yang hadir subuh ini yang dipilih Allah, sudah lulus fit and proper test. Apalagi anak-anak muda yang datang, kita bangga tadi, dari mulai depan tempat parkir anak-anak muda semua. Pejuang subuh. Wah, wow, tulis pejuang subuh. Pas zuhur tak ada. Kalian kenapa tak pernah jumpa zuhur? Kami subuh aja, Pak Ustaz. Maksudnya itu, sedangkan subuh yang berat aja dia datang, apalagi zuhur. Ustaz Somad nih dari tadi berceramah begini aja. Apa maksud? Rupanya nunjukkan cincin ibadah. Semalam khutbah di masjid kantor gubernur, pas selesai datang jamaah salam. Ustaz, nih, apa ini? Bukalah, nanti pakai ya, katanya. Saya pakai. Cuma kalau saya pakai. Cuman di Duma ini kalau kita mau sholat, lain bunyi imamnya. Luruskan shaf, simpan batu cincin. Maunya kita memperturunkan hawa nafsu. Setelah ada satu, mau dua. Setelah ada dua, mau tiga. Begini saja kemana-mana. Pasang tiga. Satu, dua, tiga. Judul ceramah pun, adapun kajian kita malam ini adalah tiga yang mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Adapun kajian kita malam ini adalah tiga ciri-ciri calon gubernur yang baik. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Adapun kajian kultum sore ini adalah tiga ciri wanita solihah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kau turutkan hawa nafsu, kau mau tiga. Satu, dua, tiga. Tapi Allah berkata, cukupkan bahwa kau satu untuk hiasan, oke. Okay. Yang dua lagi, kau belikan untuk fakir miskin anak yatim. Berapa harganya satu? 10 juta. Kalau kau pasang tiga, 30. Kau pasang satu, yang dua, kau hilangkan ego dirimu, kau belikan untuk sekolah anak yatim. Datang ke MDA. Bapak kepala MDA sini, ya, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa yang belum ada gaji gurunya? Berapa ini buku-buku yang koyak? Berapa kursi yang patah? Mana daftarnya? Nah, ini daftarnya, Pak. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Tolonglah. Ini yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu yang punya cincin, gelang, subang, anting banyak. Memangnya bisa menolong di hadapan Allah SWT? Tak bisa. Begitu juga dengan persahabatan ini. Alhamdulillah, sejak saya ceramah ke Dumai ini, bisa berjalan bersama. Pertama kali yang membawa saya ke Dumai ini, Pak Kepala Dinas Kesehatan dulu. Pak Haji Faisal. Nah, beliau pertama, Pak Faisal pertama membawa saya kemari. Disitulah saya kenal dengan Pak Ketua MUI, kenal Pak Kabak Kesra, kenal Pak Imam Haji Asari, kenal Bapak Haji Eri, kenal Bapak-bapak yang tak bisa saya sebut namanya. Sampai hari ini kita bisa berjalan bersama. Kenapa? Mengalahkan keegoan diri dan mengikutkan kehendak Allah. Kalaulah diturutkan ego diri, mana mau Haji Lukman Syarif duduk di sini? Dia lulusan IIU, International Islamic University. Bahasa Inggrisnya skor TOEFL, dia tamat Gontor, saya tamat Aliyah. Dia tamat IIU internasional, mau duduk di sini. Oh, itu kan mengalahkan keegoan diri. Tapi walaupun begitu pula, saya tak lupa, saya selalu pakai fatwa beliau. Setiap ada pertanyaan tentang rokok, pasti saya ambil fatwa beliau. Ustaz Somad, apa hukum rokok? Menurut Kiai Haji Lukman Syarif dari Dumai, ada seorang kiai, di belakang rumahnya ada pohon nenas, pohon tebu, pohon pisang, pohon tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi dibukanya dia lihat nenasnya habis, kacangnya habis, ubinya habis. Yang tak disentuh babi, tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Itu selalu saya kutip dendam. Sehingga orang tak marah sama saya. Orang marahnya sama Pak Lukman Syarif. Nanti ada orang-orang yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ainal muta'abbuna bi jalali? Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Hari ini kita mencari Pak RT, Pak RW. Hari ini kita mencari Pak Kabak Kesra buat proposal untuk masjid. Tapi nanti sampai masanya, kita pula lah yang dicari oleh Allah. Kenapa Allah mencari? Mau dikasih naungan di padang mahsyar yang panas itu. Siapa mereka? Al-mutahabbuna bijalali, berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang jauh, kabarnya ada yang datang dari Bengkalis, ada yang datang dari Rokan Hilir, datang dari Siak. Mudah-mudahan ini semuanya berkumpul hanya karena cinta kepada Allah SWT. Berkawan hanya karena la ilaha illallah. Berkawan karena harta binasa. Waktu sama-sama mobil mahal, enak kita berkawan. Mobil kita terjual, sudah tak sedap lagi berkawan. Berkawan karena sama-sama berkuasa, enak. Setelah kita pensiun, asal menengok dia kumat darah tinggi, mati. Berkawan karena rupa, waktu sama-sama cantik, sama-sama ganteng, ya begitu kita keriput, dia tetap muda, kita pun tak bisa sedap berkawan. Kita keriput tua, dia kenapa tetap muda? Kresek di wajahnya, operasi plastik. Oleh sebab itu maka berkawanlah karena tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena hujan, tak lapuk karena panas. Kenapa? Karena kita berkawan karena alaiha na'ya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita dibangkitkan. La ilaha illallah. Tertulis di dinding prasasti hadis Nabi. La taftahun, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. La taftahun al-Qastantiniyah, kalian akan membebaskan Konstantinopel, satu kota. Nama kota itu Konstantinopel, didirikan oleh seorang kaisar, namanya Kaisar Konstantin. Dan Nabi 700 tahun sebelumnya sudah berkata, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik panglima perang dialah yang membebaskan kota itu. Wala ni'mal jaisu dhalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan kota itu. Berlomba-lomba orang ingin membebaskan kota itu, tapi tak terwujud, sampai akhirnya datang seorang lelaki bernama Muhammad Al-Fatih tahun 1453 sampai 1924, selama 471 tahun. 1453, ingat itu keyword kata kuncinya. 471 tahun lamanya Islam berkuasa memegang kota Konstantinopel, dirobahnya menjadi Islambul. Islambul lalu menjadi, terjadi tashif, tahrif, menjadi Istanbul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dulu berhasil berkuasa Islam di sana, dan sekarang ada satu janji Nabi yang belum terwujud. Istanbul sudah, ada satu lagi yang belum. Mana dia? Rom. Di mana itu Rom? Roma. Roma simbol dari Eropa. Kalian akan menguasai Eropa. Alhamdulillah. Saya jarang update maklumat, tapi tadi ngobrol-ngobrol sekejap bersama Tuan Haji, dapat info. Ustaz Somad tahu tak? 5 wali kota di Inggris itu sudah Muslim. Allahu Akbar. Allah. 5 wali kota di Inggris Muslim. Sekian ratus polisinya sudah Muslim. Kenapa begitu? Janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah kalian menguasai Rom, kalian akan menguasai, setelah Konstantinopel bebas, kalian akan menguasai Rom. Dan sekarang kabar gembira luar biasa. Dulu azan tak boleh, tiba-tiba azan berkumandang di Masjid Raya Stockholm. Stockholm. Di mana tuh Pak Ustaz? Saya pun tak tahu tuh. Ketiklah di, kalau tak salah di Sweden, Swedia. Stockholm. Kawan saya dari Aceh, karena di sana banyak orang Aceh, dia ceramah ke masyarakat Aceh, Ustaz Somad, azan boleh pakai mikrofon keluar di Stockholm. Kenapa? Karena ternyata dia menyumbang. Azan apa itu? Karena menyumbang kontribusi terbesar. Ternyata di Eropa ini angka bunuh diri tinggi. Mereka stres, bawaannya mau mati saja. Macet sikit stres, mati. Jantungnya kepala, mati. Stres mereka. Akhirnya Masjid Stockholm ini ceramahnya pakai bahasa Inggris, mantap. Bercerita tentang bagaimana menghadapi konflik, manajemen konflik, memaknai hidup. Akhirnya terbuka pintu hati masyarakat Stockholm. Mendengar ceramah itu mereka tenang. Mereka punya mobil mewah, Mercedes, tapi mereka sempit. Ka'annama yas'adu fis sama. Orang-orang yang tidak mendapat hidayah, hatinya sempit seperti yas'adu fis sama, seperti naik ke langit. Itu bisa kita rasakan ketika naik pesawat kita take off. Sempit, menyesak, anak-anak menangis, menangis. Kenapa begitu? Dada terasa sempit, tapi orang beriman itu hatinya lapang. Alam nasrah laka sadrak, hatimu jadi lapang. Maka orang barat kena penyakit susah tidur, namanya insomnia. Mobilnya mewah, AC-nya kencang, tapi tak bisa tidur. Orang Islam naik metro mini panas, tak tidur. Sampai terbangun lewat terminal. Mengarah pula ke supir, kenapa tak kau bangunkan aku? Kata supir, mana aku tahu, kata dia. Begitulah hebatnya hati orang-orang yang lapang. Apapun yang terjadi, lapang dia, tenang dia. Huwallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Maka ke depan Eropa akan menjadi Islam. Yang menjadi masalah adalah apakah negeri kita akan tetap Islam? Macam-macam jawabannya kan. Ada yang mengatakan Allahu Akbar. Ada yang mengatakan tetap, anak-anak kita insya Allah akan tetap Islam. Allahu Akbar. Tapi dengan syarat kita jaga, dirikanlah sekolah-sekolah Islam. Itu kotak-kotak itu isilah. Sengaja keranjang itu dibuat transparan, nampak dari luar penuh tidaknya. Untuk apa? Untuk pembangunan pendidikan Islam. Yang punya tanah luas, ini Dumai masih banyak tanah luas. Untuk apa tanah banyak? Tanah banyak, kita pun mati masuk ke dalam tanah, dimakan cacing tanah, dililit tanah. Ini kerjanya menggeser sempadan tanah. Orang-orang yang menggeser sempadan tanah, shibran, sejengkal dia geser, maka dililitkan di lehernya min sab'i aradin, 7 lapis tanah milik leher. Asik menggeser sempadan tanah, mati pun disumbat tanah. Lau kana li bani adam wadian min zahab, seandainya anak Adam itu punya satu lembah dari emas, bukit ada tanah landai lembah dari emas, latamanna ayyakuna lahu wadian akhar, dia ingin satu lembah lagi. Hatta walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Tadi saya dipesankan Ustaz ceramah sampai pukul 7.3 sampai pukul sampai jam berapa tadi? Sampai setengah 7 tadi. Sekarang sudah jam 6.40, sudah lewat 10 menit. Kita lanjutkan karena banyak yang datang dari jauh. Masa ceramah sampai segitu, sampai kami lapar lah Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga ukhuwah kita ini, persaudaraan dalam pengajian, dalam berguru. Dulu orang menghormati guru dengan musafahah. Dulu orang menghormati guru dengan minta doa. Sekarang jamaah belum bersalaman langsung foto aja. Tak. Boleh berfoto? Boleh, tak masalah. Saya bukan menyindir-nyindir. Bapak yang kebetulan tersinggung dengan ceramah saya, demi Allah saya tak pernah menyindir. Sampai sekarang saya tidak mau diajak panitia untuk menyindir jamaah. Ustaz Somad, nanti Ustaz sindirkan masalah orang yang bersedekah minta lagi ya. Gua disedekahkannya 300 juta Pak Ustaz. Habis itu dimintanya balik. Nanti Ustaz ceramahkan tentang siapa yang meminta hibahnya. Kan kalbin lagi ya'udu ila qai'ihi. Sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Itu kan pernah Ustaz sampaikan. Ya, tolong Ustaz sampaikan di masjid kami. Saya tak mau. Saya tak mau. Kenapa Ustaz tak mau? Saya tak mau saya ceramah berapi-api. Siapa yang meminta sumbangannya, maka dia sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai ceramah, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir itu tak pula datang. Hah? Dua kali ya rugi. Suara habis orang tak datang. Maka kalau mau face to face, mana dia orangnya? Itu dia orang Bapak. Bawa aku mari. Betul Bapak minta balik sumbangan Bapak, iya. Seperti anjing yang minta. Tak takut Ustaz dia marah. Apa kita takut dia marah? Sebelah FPI, sebelah Banser ngawal kita. Nah, ada berani. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ukhuwah kita ini tadi sampai apa kata Ustaz Zulfadli tadi waktu kami mau masuki lokasi. Ini macam pembukaan MTQ kemarin nih Pak Ustaz. Oh, gitulah ramainya jamaah. Sampai-sampai Pak Andi tak dikasih masuk tadi oleh panitia. Tak boleh masuk. Mau masuk. Begitulah masyarakat Dumai. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berharap pengajian-pengajian ini terus. Kemarin datang Ustaz Adi Hidayat. Ramai. Habis itu sunyi balik. Setelah itu datang pula Ustaz Mahir Tuailibi. Ramai. Habis itu sunyi balik. Setelah itu datang pula nanti kabarnya Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang. Ramai. Belum tahu. InsyaAllah ramai. Jadi di antara kota yang paling semangat menghadirkan Ustaz-Ustaz Dumai ini. Allah. Ustaz Somad itu asal dia ke Dumai dibilangnya begitu. Bagi dia ke Rohul dibilangnya Rohul. Bagi enggak. Enggak benar. Bisa di copy cerita. Bisa diperhatikan ceramah. Ustaz Adi Hidayat sini. Ke tempat lain belum datang. Ustaz Mahir Tualibi ke Dumai. Tempat lain belum datang. Ustaz selalu orang kendalanya tempat lain kan pesawat. Payah menghadirkan Ustaz dari Jakarta tak ada pesawat. Dumai pesawat. Siapa aja Ustaz mau datang kemari? Mau naik apa? Mau naik pesawat? Ada bandara. Mau naik kapal selam? Dekat. Tak ada halangan. Asal jangan minta antar pakai buruk aja lah. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang tak mengaji tinggal di Dumai, ini orang paling rugi. Orang Dumai tak mengaji, itu dosanya dua kali lipat. Kalau orang tempat lain mungkin ustaz tak ada, tapi di sini ustaz Al-Kabir, tamat dari UIA, tamat dari Al-Azhar, tamat dari jauh-jauh lah pokoknya. Itu ada semua sini. Makanya datang mengaji. Jamaah melimpah luar biasa. Tadi kami tanya Ustaz Lukman, ini kira-kira berapa jamaah ini Ustaz? Ini 1000 lebih nih. Lebih 1000. Siapa yang tak percaya, tegak pintu, hitung balik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga ukhuwah Islamiyah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada Persis, ada Tarekat, ada FPI, ada Banser, apapun namanya, kita masih lagi satu kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oh, dia tak satu agama sama saya Pak Ustaz. Kita tetap juga diikat oleh ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia. Dia manusia, kita manusia. Sedangkan seekor anjing, Ustaz janganlah sebut anjing di masjid. Jadi cumana? Seekor anjing. Dalam Al-Quran ada disebut anjing. Dalam surat Al-Kahfi dibaca malam Jumat. Ada seekor anjing yang menjulurkan tangannya. Kira-kira informasi itu penting atau tak penting? Apa penting? Ada seekor anjing yang menjulurkan anjing selonjoran. Apa penting? Menurut saya itu tak penting. Al-Quran itu pentingnya cerita tentang iman, cerita tentang zakat, cerita tentang sholat itu penting. Tapi Quran cerita tentang anjing menjulurkan tangannya, itu tak penting. Tapi bagi Allah penting. Kenapa? Karena anjing itu melayani orang-orang soleh, ashabul kahfi. Berapa kali disebut Allah anjing dalam surat Al-Kahfi? 3 kali. Tapi saya tak ingin cerita ini balik ke rumah berubah. Jangan sampai di rumah, apa isi ceramah Ustaz tadi? Kita dianjurkan melihara anjing. Bukan itu ceritanya. Sedangkan anjing pun, kalau berkhidmat dia kepada orang soleh, diceritakan Allah. Apalagi manusia, bukan makan. Manusia. Anjing hina, najis, kotor. Bukan kotor sembarangan. Kalau kucing menjilat, datang kucing, dijilatnya air minum. Boleh tak kita minum airnya? Boleh. Halal. Siapa bilang tak boleh? Tapi kalau anjing, idza walal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau datang anjing menjilat tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan semua airnya, basuh wali dengan 7 kali air, siram 6 biasa, 1 air bercampur tanah. Anjing, tapi Allah cerita tentang anjing. Apa hikmah di balik itu? Sedangkan seekor anjing yang najis, kotor, tapi kalau dia berkhidmat kepada siapa yang dikhidmatinya? Innahum fitsyatun amanu bi rabbihim. Mereka anak-anak muda yang berbakti kepada Allah, beriman. Fitsyatun amanu, fitsyah, anak muda. Fityah artinya anak muda. Ini orang sekarang banyak mempleset-plesetkan. Apa nama sekolahnya? Fityah. Ah, mabi kan fityah ya. Suka orang mempleset. Yang suka mempleset-plesetkan itu Yahudi. Makanya siapa yang suka mempleset-pleset itu otak-otak Yahudi. Dimakannya produk Yahudi. Jangan lagi makan produk Yahudi. Kembali kepada produk Islam. Jangan lagi produk Amerika. Kembali kepada produk Islam. Kita punya produk yang luar biasa. Makan suplemen. Makan suplemen Islam. Kenapa Ustaz bertenaga? Saya makan Habas Sauda. Habas Sauda mana? MK Habas Sauda. Masuk 2 iklan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, alhamdulillah, kemarin kita launching MART 212 MART MART 212 MART Palembang. Ustaz Somad, sampai saya di Palembang dipasangkan tanja, langsung direkam launching 212 MART di kota Palembang. Dan kabarnya di Dumai pula akan ada 212 MART. Maka kalau sudah ada nanti, belanjalah. Jangan nasi tengok, oh itu bawa 1 mat. Pernah kau belanja? Enggak. Belanjalah 212 mat. Maka sejahat-jahatnya saudara kita itu, paling tidak kalau dia mati tetap dikuburkan di pemakaman Islam. Iyalah, kemana lagi? Tak kan kita campakkan ke laut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik dan mulia, tempat yang paling baik, Masjid Habibur Rahman. Orang yang paling baik, orang beriman. Majlis yang paling baik, mengkaji ayat Quran bersama orang-orang paling baik, penuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Tadi kata Ustaz Asari, yang berdiri pahalanya 2 kali lipat. Saya sempat khawatir tadi, karena saya khawatir tegak semua. Maksudnya sahabat-sahabat, kawan-kawan yang tegak di luar. Ini orang-orang yang sudah mampu merendahkan ego dirinya. Ini bukan orang sembarangan. Mereka ini punya kedudukan, tapi mau merendahkan dirinya. Dia tak pandang yang ceramah itu siapa. Ini Ustaz penceramah, ini sebaya-sebaya anakku ini. Tapi dia tak merasa digurui. Dia sedang mendengar anaknya sedang bercerita. Abdul Somad itu anakku. Sebaya dengan anakku. Dia sedang cerita. Aku mendengarkan cerita anakku. Apa salahnya? Kalau bangkit egonya, apa pula dia ceramai? Dia merangkak, aku udah tua dah. Tapi tak begitu. Orang-orang tua yang merendahkan dirinya. Adapun orang yang sombong, dia tak akan datang subuh ini. Mau ke mana? Pengajian Ustaz Somad. Apa aku datang? Lebih berat aku daripada dia lagi. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi. Maka alhamdulillah, semua yang hadir subuh ini sudah hilang sombongnya semua. Apa itu sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Itulah sombong. Kalau ada orang baik, ramah, sopan, tapi dia tak pernah ke masjid, sombong atau baik? Sombong. Lalu kita katakan, dia sombong. Oh enggak, dia tak sombong, dia orangnya baik. Bukan itu maksudnya. Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Ghamtun nas, menyepelekan orang. Memandang manusia macam sampah saja, tak ada maknanya. Jangan sampai. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan manni, mengungkit-ungkit wal adha, menyakiti hati orang lain. Makanya setelah surat Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw. Baik apa tidak isi ayatnya? Baik. Lana amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Tapi yang keempat ini bisa batal oleh apa? Baca surat sesudahnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang bagi yang mencaci, mengumpat, sumpah, serapah. Hancur empat. Gara-gara. Sekarang alhamdulillah saya ceramah bebas untuk berkata satu, dua, empat. Karena pengambilan nomor anggota paslon belum ada. Tapi nanti kalau orang hati-hati. Empat. Ah, kau Ustaz nomor empat apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga istiqamah. Banyak jamaah jumpa sama saya, Ustaz Somad, kasih saya pesan Ustaz. Kasih saya pesan Ustaz. Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Summastaqim. Kemudian istiqamahlah. Nah, ini nampaknya Ustaz Somad dah mau mengakhiri ceramah nih. Kenapa kau tahu? Dimasukkannya minyak wangi itu ke kantong. Takut lupa tinggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di akhir majlis yang baik, saya pulang kemarin jumpa sama Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim ini murid langsung Syekh Yasin Al-Fadani, ulama hadis dari Makkah. Apa kata beliau? Dulu kami waktu sekolah Ustaz, kami tak mikir paham tak paham. Yang penting asal ada majlis ilmu kami datang. Datang majlis Syekh Fulan kami datang. Ada majlis Syekh Fulan kami datang. Kenapa? Yang kami harapkan barokah. Karena rupanya tuan-tuan Syekh itu di akhir majlisnya mereka berdoa memohonkan amin. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah. Yang ceramah ini Abdul Somad. Tapi ada mulut yang tak pernah ceramah tapi basah karena zikir kepada Allah. Amin kata. Amin kata dia. Amin dia itulah yang mengetuk pintu langit terbuka. Dikabulkan Allah doa karena dia perempuan yang membesarkan anak penghafal Al-Quran, karena dia laki-laki mencari harta yang halal bersusah payah untuk menjaga anak-anaknya dari makan riba, kena narkoba. Maka dia katakan amin, dengan itu Allah kabulkan doa-doa. Maka di akhir majlis ini kita berdoa ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah.